الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد، saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala di hari yang ke-22 di bulan suci Ramadan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita keistiqomahan untuk melanjutkan pembahasan kita, yaitu di dalam kitab A'lamus Sunnah Al-Mansurah, kajian yang ke-11. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, dan keistiqomahan. Salawat beriring salam tentunya tidak lupa kita sampaikan kepada suri tauladan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita akan mencoba membaca poin ke-52 ya. Di sini Asy-Syaikh Hafiz Ibnu Ahmad Al-Hakami rahimahullahu taala akan membahas satu bagian penting di dalam pembahasan akidah, yaitu terkait dengan permasalahan al-asma was-sifat. Di sini rahimahullah berkata, ma huwa tauhidul asma'i was-sifat. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan tauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-asma'i was-sifat, di dalam nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifatnya yang sempurna. Di sini beliau menjelaskan kepada kita, jawabannya adalah, yaitu kita beriman kepada semua sifat dan semua nama yang telah disifatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dirinya. Jadi Allah mensifati dirinya, Allah menamakan dirinya. Maka kita wajib beriman dengan apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala fi kitabihi, di dalam Al-Qur'an. Jadi kalau kita mendapatkan ayat di mana Allah misalnya menyebutkan satu sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita wajib mengimaninya, kita wajib menetapkannya, kita wajib meyakininya. Begitupun kata beliau, kita wajib mengimani sifat-sifat yang diberikan atau dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sifat Allah itu ada yang langsung dikabarkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, dan ada yang dikabarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Lalu dikatakan di sini, wa wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam minal asma'i wal husna. Dan kita harus menetapkan apa-apa yang disifatkan Rasul atas Allah, baik itu nama ya ataupun sifat, nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Kemudian tidak sampai di sini ma'asyiral muslimin, kita pun wajib imraruha kama ja'at. Kita melewati ayat-ayat ini dan membiarkannya sebagaimana datangnya di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Artinya kita tidak menanyakan kaifiahnya. Ketika datang nama Allah, ketika datang sifat Allah, kita tidak menanyakan kaifiahnya, yaitu kita tidak mengatakan bagaimana, bagaimana Allah mendengar, bagaimana Allah melihat, bagaimana Allah beristiwa, itu tidak ditanyakan dan haram ditanyakan oleh seorang muslim. Kama jama Allah Ta'ala baina ithbatiha wa nafyi at-taqyif fi kitabihi fi ghairi mawdi'in. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala di banyak ayat Al-Qur'an telah menetapkan telah menyebutkan ayat-ayat yang di dalamnya terkandung al-itsbat, yaitu penetapan atas nama-nama Allah Subhanahu wa taala, sekaligus di dalam ayat itu ada penafian dari at-takyif. Jadi beliau akan menyebutkan kepada kita ayat di mana di dalamnya ada penetapan, ini loh nama Allah, ini loh sifat Allah. Tetapi di ayat yang sama kita akan mendapatkan nafyu at-takyif. Allah Subhanahu wa taala menafikan adanya takyif, yaitu pertanyaan bagaimana. Misalnya, saudaraku sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha ayat 110. Di ayat yang mulia ini Allah berfirman, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia mengetahui apa-apa yang ada di hadapan kalian, ya, yang ada di hadapannya, dan apa-apa yang ada di belakang kalian. Wala yuhituna bihi ilma, dan tidak ada, dan dia tidak diliputi oleh ilmu makhluknya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menetapkan kesempurnaan ilmu. Allah memiliki kesempurnaan ilmu. Kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala mencakup segala sesuatu. Ini namanya al-itsbat. Ya, ini artinya al-itsbat. Dan Allah menafikan bahwasanya ada ilmu makhluknya yang meliputi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah meliputi segala sesuatu tetapi dia tidak diliputi. Oleh karenanya tidak ditanya bagaimana ilmu Allah misalnya. Ya, tidak ditakyif. Karena memang Allah Subhanahu wa taala adalah maha sempurna. Kalaupun kita mendapatkan sifat misalnya dari Al-Quran atau dari As-Sunnah, maka dipastikan sifat Allah itu adalah sesuai dengan kesempurnaan, ketinggian, kemuliaan, dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Adapun sifat kita tentunya lemah. Sifat kita adalah kurang. Misalnya di ayat Al-Quran surat Asy-Syura ayat yang ke-11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'u wa huwas samii'ul basir." Kalau ini dimulai dengan nafyun. Nafyun itu Allah meniadakan atau menafikan. Kemudian dilanjutkan dengan isbat. Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un." Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah menafikan bahwa dirinya serupa dengan makhluknya, tidak serupa. Lalu Allah berfirman, wa huwas sami'u al basir, wa huwas sami'ul basir, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Artinya dimulai dengan nafyun kemudian ditutup dengan isbat. Di dalamnya ada pesan bagi kita bahwasanya ketika kita ingin menafikan, ingin mensucikan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang menyerupai makhluknya, bukan berarti kita menolak nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Jadi di dalam ayat ini terdapat satu isyarat bahwa ketika kita wajib mensucikan Allah. Dalam istilah ilmu akidah namanya tanzih. Kita harus mentanzih Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari keserupaan dengan makhluknya. Tetapi ketika kita ingin mensucikan Allah dari keserupaan dengan makhluknya, bukan berarti kita menta'til. Apa itu menta'til? Membatalkan dan menolak nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Jahmiyah. Nah, ini Jahmiyah ini mungkin istilah yang jarang didengar ya oleh sebagian saudara-saudara di rumah. Tetapi dalam ilmu akidah Jahmiyah adalah satu kelompok yang menafikan nama-nama dan sifat Allah. Kelompok ini dinisbatkan kepada tokoh mereka, yaitu Jahm bin Sofwan. Ini tokoh yang sesat. Jahm bin Sofwan berkata, kita tidak mungkin menetapkan nama dan sifat Allah. Karena nama itu dan sifat sesuatu yang baru. Sedangkan Allah itu sesuatu yang qadim. Karena di dalam nama dan sifat itu, ada makna di mana kita menyerupakan Allah dengan makhluk misalnya. Ini ucapan-ucapan mereka. Tentunya kita tidak setuju dengan ucapan mereka. Karena di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-11 Allah telah menegaskan laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak semisal dengan apapun. Sampai di sini jelas. Tetapi bukan berarti ketika kita menafikan adanya keserupaan Allah dengan makhluknya, bukan berarti kita menolak nama-nama dan sifat Allah. Buktinya mana? Buktinya setelah Allah menafikan ada keserupaan antara dirinya dengan makhluknya, Allah tutup ayat ini dengan firman-Nya, wa huwa sami'ul basir, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Atau dalam kalau kita balik penjelasannya begini, saudaraku sekalian. Ketika kita menetapkan nama-nama Allah atau kita menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Ini apa namanya? Penjelasan terbaliknya. Ketika saya mengatakan misalnya Allah itu As-Sami dan Al-Basir, tetapi di waktu yang sama saya mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Artinya bahwa saya meyakini Allah As-Sami, Maha mendengar. Saya meyakini Allah Al-Basir, Maha melihat. Tetapi keyakinan saya bahwa Allah itu As-Sami, artinya Maha mendengar, dan Allah itu Al-Basir, Maha melihat, keyakinan saya itu ya diiringi dengan keyakinan bahwa mendengarnya Allah adalah tidak sama dengan mendengarnya makhluk. Melihatnya Allah adalah tidak sama dengan melihatnya makhluk. Nah, ini jelas ya. Dan ini ayat yang Masya Allah, kalau kita bisa memahami, merenungkan ayat ini dengan baik, maka kita akan bisa menyelesaikan semua permasalahan yang muncul di kalangan para al-mutakallimin, para ahli kalam, baik itu orang-orang Mu'tazilah ataupun orang-orang Jahmiyah atau orang-orang yang mengikuti manhaj mereka setelahnya. Ya, banyak sekali kelompok-kelompoknya yang kalau kita pelajari di dalam ilmu akidah itu banyak ya, disebut ada Asy'ariyah, ada Maturidiyah, dan ada kelompok-kelompok yang lainnya. Ini jelas ya. Ini poin yang sangat mendasar sekali. Ya, jadi kita harus meyakini bahwa Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Sampai di sini kita harus yakin tidak ada yang serupa dengan Allah. Ya, tetapi bukan berarti kita tidak menetapkan nama dan sifat Allah. Oleh karenanya Allah katakan wa huwas sami'ul basir. Allah itu mendengar dan melihat. Dan kita tidak bertanya bagaimana Allah mendengar dan melihat, karena memang laisa kamitslihi syai'un. Menetapkan tanpa menyamakan ya, dan menafikan menetapkan nama Allah tanpa menyamakannya dengan makhluk, dan mensucikan Allah dari keserupaan dengan makhluk tanpa menafikan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini sederhana sebenarnya. Ya, oleh karenanya apa yang beliau sampaikan menurut saya adalah penjelasan yang sangat sederhana. Dan memang akidah Ahlus Sunnah adalah akidah yang mudah. Jadi kalau ada yang bertanya begini, bagaimana sikap yang benar terhadap nama-nama dan sifat Allah? Pertanyaannya begitu. Maka kita katakan sederhana. Apa yang Allah tetapkan untuk dirinya, baik nama dan sifat, kita tetapkan. Selesai. Apa yang ditetapkan oleh Rasulullah untuk Allah, baik nama dan sifat, kita tetapkan. Selesai, mudah sekali. Dan apa yang dinafikan oleh Allah, kemudian dinafikan oleh Rasul, kita nafikan juga. Ya, wa imraruha kama ja'a. Dan kita melewati ayat-ayat ini, kita biarkan sebagaimana posisinya. Artinya kalau Allah As-Sami, ya As-Sami. Kalau Allah Al-Basir, ya Al-Basir, tidak kita ubah. Kalau Allah adalah mengabarkan dirinya yastawi alal arsh, bahwa dirinya bersemayam di atas arsh, nuthbitu. Kita menetapkan ini sebagai satu keyakinan. Karena itu adalah makna yang dikabarkan oleh Al-Quran. A'antum a'lamu amillah, kata Allah. Apakah kalian lebih kenal kepada Allah atau Allah sendiri? dan Allah sudah mengabarkan dia memiliki sifat ini, sifat itu, dan lain sebagainya. Nah, ini Masya Allah. Oleh karenanya setiap kali saya melewati ayat ini, sering kita terdiam sejenak untuk kembali mendalami maknanya agar kita sampai kepada pemahaman yang benar dan tidak terjatuh kepada pemahaman yang salah. Tentunya nanti di dalam permasalahan asma wa sifat ini muncul banyak kelompok. Ada kelompok yang namanya misalnya Jahmiyah, ada kelompok yang namanya Mu'tazilah, ada kelompok yang namanya Asy'ariyah wal Maturidiyah, ada juga kelompok yang terkadang disebut dengan Atsariyah atau Salafiyah atau Ahlus Sunnah dan lain sebagainya. Ya. Kalau Jahmiyah, mereka menolak adanya nama dan sifat. Oleh karenanya banyak ulama Ahlus Sunnah mengatakan bahwa mereka sudah dianggap murtad keluar dari Islam. Ini Jahmiyah. Ada kelompok yang kedua yang menurut para ulama tidak diponis murtad, artinya masih berada di dalam lingkungan Islam, tetapi mereka adalah al-firqah ad-dallah, adalah kelompok yang tersesat, yaitu orang-orang Mu'tazilah. Pengikutnya siapa Mu'tazilah itu? Wasil bin Atha, ya. Wasil bin Atha. Dan orang-orang Mu'tazilah ini, mereka menetapkan nama-nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, sampai akhir, tetapi mereka menafikan Allah memiliki sifat. Nah, ini ciri pemikiran Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah itu tidak hanya terkait dengan pembahasan Al-Quran itu kalamullah atau makhluk, tetapi di dalam asma wa sifat pun mereka memiliki pendapat. Begitupun dalam masalah misalnya Ahlul Kabair, pelaku dosa besar, itu Mu'tazilah memiliki pendapat. Dalam masalah takdir pun mereka menyimpang, ya, mereka lebih cenderung kepada pemahaman Qadariyah kalau kita baca di dalam kitab-kitab akidah. Saudaraku yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sore-sore kita membahas perkara yang agak rumit. Sebenarnya bukan rumit. Dulu ketika kita mulai mempelajari hal ini, kita rasa agak sedikit rumit. Sebenarnya bukan rumit, tetapi karena jarang kita dengar. Tetapi kalau kita terbiasa mendengar ada nama Allah, ada sifat Allah, kita menetapkan apa-apa yang ditetapkan oleh Allah, ditetapkan oleh Rasul, kita menafikan apa-apa yang dinafikan oleh Allah dan Rasul, sederhana sebenarnya. Tidak ada permasalahan apa-apa. Bila takyif, tanpa kita menanyakan bagaimana itu sifat Allah, kita pun tidak mentakwil, mengubah-ubah maknanya yang asli kepada makna yang majazi misalnya, makna yang sifatnya majas. Apa itu majas, ya? Majas ada dalam bahasa Indonesia. Kalau saya mengatakan misalnya, batang hidungmu baru terlihat, bukan berarti hanya batang hidungnya yang terlihat. Kemana saja kamu? Ya, batang hidungmu baru terlihat. Ya, sebenarnya bukan hanya batang hidungnya yang terlihat semuanya, tetapi itu kalimat majas. Atau saya mengatakan misalnya ada singa di kebun binatang, maka itu maknanya hakiki, makna yang asli. Tetapi kalau saya mengatakan ada singa di medan perang, artinya ada seorang laki-laki yang pemberani. Nah, ini namanya makna majazi. Dan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketika mendapatkan nama Allah Subhanahu wa taala, kita imraru hakama jaa, kita biarkan sebagaimana datangnya, kita lewati sebagaimana ayat itu berbunyi, sebagaimana ayat itu bermakna, tanpa kita menanyakan bagaimana hakikatnya, tanpa kita mentakwil, yaitu mengubah makna asli kepada makna majas, dan tanpa kita mentasybih. Tasybih, apa itu tasybih? Kita mengatakan misalnya turunnya Allah dari langit seperti turunnya seseorang dari tangga. Nah, itu tidak boleh. Ya, itu namanya mentasybih. Atau kita pun tidak boleh mentaktil. Apa itu mentaktil? Membatalkan. Kita menolak Allah tidak memiliki nama, tidak memiliki sifat misalnya. Nah, ini sesat sebagaimana pemikiran Jahmiyah. Dan kita pun tidak mentahrif. Apa itu tahrif? Tahrif tentunya kebiasaan orang-orang Yahudi, ya. Allah firmankan dalam Al-Quran, yuharrifuna al-kalima an ba'di mawadhi'ih. Mereka mengubah-ubah ayat itu dari tempatnya. Dan tidak sedikit orang yang menyimpang, yang misalnya mereka mengubah karena mereka ingin, dengan alasan ingin mensucikan Allah dari sifat yang menyerupai makhluk, mereka ubah ayat Al-Quran. Misalnya apa? Yang harusnya berbunyi firman Allah, wa kallamallahu Musa taklima, wa kallamallahu Musa taklima. Tentu di situ Allah adalah lafzul jalalah sebagai fa'il atau pelaku daripada wa kallamallahu. Wa kallamallahu Musa. Jadi Allah mengajak berbicara Nabi Musa taklima dengan benar-benar berbicara. Tetapi sebagian yang sesat, yang menyimpang dari jalan yang lurus, mereka ubah menjadi wa kallamallaha Musa taklima. Tentunya kalau harokatnya wa kallamallahu artinya Allah mengajak berbicara. Tetapi kalau kita baca wa kallamallaha Musa, artinya Allah adalah yang diajak bicara dan yang bicara adalah siapa? Nabi Musa. Dan sampai seperti itu sebagian orang. Karena mereka ingin menafikan bahwa Allah itu mengajak Nabi Musa berbicara. Kenapa mereka tidak mau mengatakan Allah itu berbicara? Oh, karena berbicara itu sesuatu yang hadis, sedangkan Allah itu qadim. Maka kita ahlu sunnah mengatakan bahwa jinsul kalam qadim. Nah, ini pasti bingung ini ya. Jinsul kalam qadim. Sifat kalam secara jenisnya itu qadim, sejak ada, sejak dahulu ada tanpa permulaan. Jadi Allah sudah disifati dengan berbicara sejak dahulu tanpa permulaan. Ya. Tetapi nau'ul kalam, nau' satuan kata, satuan kalimat, Allah Subhanahu wa taala yaf'alu ma yasha. Yatakallamu kaifa yasha wa 'ala ma yasha. Allah berbicara kapanpun dia inginkan dan dengan siapapun dia menghendaki. Berbicara dengan Nabi Muhammad ketika dalam peristiwa misalnya apa? Isra dan Mi'raj. Ya. Nabi Muhammad diajak oleh Allah dan bertemu dengan Allah dalam pengertian dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, walaupun ketika ditanya apakah engkau melihat Allah ya Rasulullah, beliau berkata wa kaifa arahu, bagaimana aku bisa melihatnya sedangkan hijabnya adalah cahaya. Jelas wa'asirul muslimin. Baik, coba kita lihat. Nah, jadi ini ayat pamungkas kalau kita sedang membahas permasalahan nama-nama dan sifat Allah. Dan para ulama banyak mendalami ayat ini ya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah dan dia itu adalah maha mendengar dan dia pula adalah maha melihat. Kemudian di sini ma'asirul muslimin, Allah beliau berkata wa ghairu dzalika. Dan ayat yang seperti ini banyak di dalam Al-Qur'an. Wa fit Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala dari Ubay ibn Ka'ab, seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annal musyrikina qalu li Rasulillah. Sesungguhnya orang-orang musyrik pernah berkata kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, maka mereka berkata insib lana rabbaka, sebutkan nasab dari Tuhanmu. Masya Allah. Jadi mereka inginnya Tuhan itu punya nasab. Saya anak ayah, ayah saya anak kakek saya. Jadi mereka ingin agar dinasabkan, Allah itu dinasabkan. Maka ketika mereka meminta pertanyaan yang aneh ini, maka turunlah firman Allah, Kul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad, walam yakullahu kufuwan ahad. Di sini beliau berkata yang dimaksud dengan Allah As-Samad yaitu Allah adalah tempatnya bergantung. Jadi semua makhluk tanpa terkecuali mereka bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kebutuhan mereka dicukupi, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladhi As-Samad ini, Allah ini As-Samad. Alladhi lam yalid wa lam yulad. Karena dia adalah As-Samad, yaitu tempat bergantungnya semua makhluk, maka dia adalah lam yalid wa lam yulad. Ya, dia tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kenapa? Coba kita lihat. Li'annahu laisa syai'un yuladu illa sayamut. Karena tidaklah sesuatu itu dilahirkan kecuali dia akan mati, maka Allah tidak dilahirkan. Wa laisa syai'un yamutu illa sayuwarrath atau sayuwarrith. dan tidaklah ada sesuatu yang meninggal kecuali dia akan mewariskan, ya. Dan Allah la yamutu, Allah tidak mati dan Allah tidak akan mewariskan. Karena kenapa? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Karena memang tidak ada yang sekupu, yang setara, yang sebanding, yang sama dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu ma'asyiral muslimin, penjelasan yang saya pikir tadi pendek, ya. Poin yang ke-52 ternyata panjang juga, membutuhkan sekitar Masya Allah 30 menit untuk menjelaskan poin 52. Sebenarnya bukan karena rumit, ya, tetapi karena kemampuan kita menjelaskan tidak sebaik dahulu para sahabat yang bisa menyederhanakannya dengan sangat sederhana sekali, ya. Atau barangkali bukan permasalahannya menjelaskan, tetapi terkadang yang menjelaskan ingin memastikan bahwa yang mendengar itu menjadi paham maksud yang diinginkan. Kemudian ma'asyiral muslimin, kita akan memasuki poin nomor 53. Asy-Syaikh rahimahullahu taala berkata di sini, "Ma dalilul asma'il husna minal kitabi was-sunnah?" Kalian wahai ahlu sunnah wal jamaah mengatakan bahwa kalian menetapkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah tentang adanya nama-nama dan sifat Allah? Maka di sini beliau menyebutkan banyak sekali, misalnya surat Al-A'raf ayat 180 Allah berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uhu biha." Dan sesungguhnya milik Allah nama-nama yang husna, yang indah, fad'uhu biha. Maka berdoalah kalian dengan nama-nama tersebut. Oleh karenanya para ulama sepakat, bolehnya kita bertawassul dengan nama-nama Allah. Misalnya kita ingin dapat rizki, kita katakan, "Ya Razzaq, urzuqni," wahai yang maha memberikan rizki, berikanlah aku rizki. Misalnya kita ingin mendapatkan apalagi ilmu, "Ya Alim, alimni," wahai zat yang maha luas ilmunya, berikanlah aku ilmu misalnya. Atau kita meminta ampunan, kita katakan, "Ya Tawwab, Ya Ghafur, igfirli, autub alayya." Ini namanya at-tawassul bi asma'illahi wa sifatihi. Dan itu disepakati oleh para ulama boleh. "Wadharul ladhina yulhiduna fi asma'ih." Dan tinggalkanlah, kata Allah, orang-orang yang berpaling ilhad di dalam nama-nama dan sifat Allah. Ada ya, seperti orang Jahmiyah, orang Mu'tazilah, itu mereka menyimpang di dalam permasalahan asma wa sifat. Begitupun di dalam surat Al-Isra ayat 110 Allah berfirman, "Qul id'ullaha aw id'urrahman ayyam ma tad'u falahul asmaul husna." Katakan kepada mereka, serulah Allah atau serulah panggillah Ar-Rahman, manapun yang kalian panggil, yang kalian seru, falahul asma'ul husna, sesungguhnya miliknya, yaitu milik Allah, al-asma', nama-nama al-husna, yang maha indah. Ma'asyiral muslimin, begitu pun Allah berfirman dalam surat Thaha ayat yang ke-8, "Allahu la ilaha illa hu lahul asma'ul husna." Allah tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Dia. "Walahul lahul asma'ul husna," dan Dialah pemilik nama-nama yang indah. Ini ayat-ayat Quran. Jadi ayat-ayat ini semuanya menjadi dalil bahwa Allah memiliki apa? Asma'ul husna. Kemudian kalau kita berpindah kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di sini beliau menyebutkan beberapa hadis, ya, ada tiga. Hadis yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, tentunya hadis yang sahih. Rasulullah bersabda, Inna lillahi tis'atun wa tis'inasman. Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. "Man ahsaha dakhalal jannah." Barang siapa yang mengahsoknya, yaitu memahami maknanya, lalu mengamalkan kandungannya dan menghafalkannya, maka dia akan masuk surga. dia akan masuk surga. Tentunya para ulama ketika membahas hadis ini, mereka mengatakan bahwasanya ini adalah keutamaan Asma'ul Husna. Bahwa siapa yang menghafal 99 dari Asma'ul Husna, kemudian dia memahami kandungannya, lalu dia mengamalkan dalam kehidupannya, bagaimana mengamalkan? Misalnya Allah itu Al-Ghafur, Maha Pemberi pemberi ampun, maka kita pun memaafkan. At-Tawwab, Maha Memaafkan. Allah itu Al-Halim, misalnya Maha Penyantun, maka kita pun berusaha menjadi orang yang penyantun. Ya, dan lain sebagainya. Allah itu Al-Alim, maka kita amalkan dalam hidup kita semangat terus menuntut ilmu, kan begitu? Mengamalkannya. Dan para ulama ketika membahas hadis ini, mereka bertanya, ketika Rasulullah mengabarkan bahwa Allah memiliki 99 nama, apakah ini pembatasan atau bukan? Nah, ini pertanyaan. Ya, kata para ulama, ini bukan pembatasan. Ini bukan pembatasan. Tetapi itu adalah sebagian dari nama Allah yang jumlahnya ada 99. Walaupun sebenarnya nama Allah lebih dari 99. Bahkan tidak ada seorang pun yang tahu berapa jumlah yang pasti dari nama-nama dan sifat Allah. Mana buktinya? Mari kita lihat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Al-Hakim, dan Imam Al-Hakim berpendapat hadis ini sahih dan disetujui oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahumullahu jami'an. Rasulullah dalam doanya pernah berkata, as'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan semua nama yang kau miliki. Sammaita bihi nafsaka, yang dengannya engkau menamakan dirimu. Jadi kita memohon kepada Allah dengan semua nama yang Allah miliki, yang dengannya Allah menamakan dirinya. Au anzaltahu fi kitabik, atau yang telah engkau turunkan di dalam kitabmu. Yaitu banyak ya nama-nama dalam Al-Quran, sebagaimana akan disebut nanti. Au allamtahu ahadan min khalqika, atau yang telah engkau ajarkan kepada salah seorang dari makhlukmu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau nama-nama yang engkau sembunyikan di ilmu gaib di sisimu. Berarti nama Allah ada tiga. Ada nama yang diturunkan di dalam Al-Quran, ada nama yang diajarkan kepada Nabi Muhammad, dan ada nama-nama yang disembunyikan oleh Allah fi ilmil ghaib. Nah, ini ya. Oleh karenanya para ulama ahlu sunnah mengatakan, apakah nama Allah 99? Bukan. Lalu kenapa di dalam hadis Rasulullah mengatakan nama Allah 99? Itu kaitannya dengan siapa yang menghafal nama tersebut, maka dia mendapatkan keutamaan. Ini sama dengan saya misalnya berkata, kurang lebihnya seperti ini, siapa yang menghafal 10 nama ikan misalnya, sebutkan 10 nama ikan atau 5 nama ikan, maka dia akan saya berikan apa misalnya sepeda. Apakah memang nama ikan hanya 9 atau hanya 10, hanya 5? Tidak. Tetapi ini dikaitkan dengan hadiahnya. Maka di sini 99 nama Allah itu kalau dikaitkan dengan yang kalau diahsa, dihafalkan, dipahami dan diamalkan, maknanya akan masuk surga. Adapun pada hakikatnya nama-nama Allah itu tidak terbatas, sebagaimana tadi hadis riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Hakim, ya, dan disahihkan oleh beliau dan juga disahihkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Adapun kalau kita berpindah ke soal nomor 54, ini ringan semua ini ya. Di sini beliau berkata, "Ma matsalul asma'il husna minal Qur'an?" Sebutkan contoh-contoh nama Allah yang indah di dalam Al-Quran. Di sini beliau menyebutkan banyak sekali. Coba kita baca sedikit ya. Inna allaha kana aliyan kabira. Allah itu al-ali, yang maha tinggi lagi maha besar. Inna allaha kana latifan khabira. Allah itu maha lembut dan maha khabir, mengetahui perkara-perkara yang tersembunyi. Allah itu aliman khabira, maha mengetahui lagi maha kuasa. Sami'an basira, maha mendengar lagi maha melihat. Azizan hakima, maha perkasa tetapi maha bijaksana. Kalau manusia perkasa, zalim. Kalau manusia perkasa, zalim. sewenang-wenang. Tapi kalau Allah perkasa, diikuti dengan sifat yang lain. Apa itu? Hakimah. Jadi walaupun dia perkasa, walaupun dia hebat, tetapi kehebatannya tersebut diikuti dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan di surat An-Nisa 23, Ghafurur Rahimah. Dia Maha Ghafur, pengampun dosa-dosa yang telah berlalu, dan dia pun Maha penyayang atas yang beriman. Raufur Rahimah. Allah pun Maha santun, Maha lembut, dan dia Maha penyayang. Di surat Hud ayat 57, Inna Rabbi ala kulli syai'in hafiz. Sesungguhnya Rabbku itu adalah Maha menjaga atas segala sesuatu. Dalam surat Hud ayat 61, Qaribum mujib, Maha dekat dan Maha mengabulkan. Rokiba, Maha mengawat. Banyak sekali ya, kalau kita baca semua banyak ini. Nah, ini contoh-contoh dari apa? Nama-nama dan sifat-sifat Allah yang disebutkan dalam Al-Quran. Ada juga nama-nama dan sifat-sifat yang disebutkan dalam As-Sunnah, misalnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Rasulullah pernah berkata, La ilaha illallah al-azimul halim. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dia yang Maha Agung dan Dia yang Maha Pemurah. Dia Maha Penyantun. La ilaha illallah Rabbul Arshil Azim. Dialah Allah, ya Rabbnya penguasa Arsh Al-Azim, Allah yang Maha Agung. La ilaha illallah Rabbus Samawat wa Rabbul Ardi wa Rabbul Arshil Karim. Dialah Rabbnya langit, Rabbnya bumi, dan Rabbnya Arsh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitupun dalam hadis riwayat Imam Ahmad, An-Nasa'i dan yang lainnya, Rasulullah pernah bersabda, Ya Hayyu Ya Qayyum, Duhai yang Maha Hidup, tidak akan pernah mati. Ya Qayyum, yang Maha mengurusi urusan makhluknya. Ya Dzal Jalali wal Ikram, Duhai pemilik kemuliaan. Ya Badi'us Samawati wal Ard, Duhai yang menciptakan langit dan bumi tanpa contoh. Ya, ada lagi misalnya doa yang kita baca di pagi dan sore. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillah, dengan menyebut nama Allah, tidak ada keburukan pun yang bisa menimpa kita dengan nama-namanya, baik di langit ataupun di bumi. Wa huwa as-sami'ul 'alim, dan Dia Maha mendengar lagi Maha berilmu. Dan banyak sekali ma'asirul muslimin, hadis-hadis di sini beliau menyebutkan banyak sekali hadis-hadis yang kesemuanya menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang sempurna. Kita rangkum sedikit apa yang sudah kita bahas, bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat yang telah ditetapkan oleh Allah untuk dirinya. Jelas? Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat yang telah ditetapkan oleh Rasulullah untuk Allah, berarti dalam As-Sunnah. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah menafikan apa-apa yang telah dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dinafikan pula oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan Ahlus Sunnah di dalam permasalahan asma wa sifat, ya imraruha kama ja'a, melewati ayat-ayat tersebut sebagaimana datangnya, artinya tidak ditakwil, ya tidak diubah maknanya yang asli kepada makna yang majazi, lalu tidak juga ditakyif, ditanyakan bagaimana, ya tidak juga ditasybih, diserupakan dengan makhluknya, tidak juga di apalagi ta'til, kita tolak misalnya namanya dan sifatnya, tidak juga di apalagi masih ada tidak ditahrif, ya tidak kita ubah-ubah ayat-ayat yang memang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sabda yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad, karena ini perkara gaib, ya. Jadi bukan ayat dihukumi oleh akal, tetapi akal kita diajarkan tentang Allah oleh ayat. Sebagian orang ketika mempelajari asma wa sifat, mereka jadikan akal sebagai hakimnya, Kalau sesuai dengan akal mereka, menurut mereka, maka mereka tetapkan. Tetapi kalau tidak sesuai, kalaupun tidak mereka nafikan, mereka takwilkan. Ini tidak bisa seperti itu. Maka kita harus memahami nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat. Dan nanti banyak kaidah yang akan kita pelajari, misalnya nama pasti di dalamnya mengandung sifat. Nama pasti mengandung sifat. Dan sifat belum tentu digunakan sebagai nama. Jadi Ar-Rahman adalah nama, terkandung di dalamnya sifat rahmah misalnya. Tetapi sifat misalnya Allah memiliki sifat wa makaru makran wa makarna makran, dan mereka membuat makar, kami membalas makar mereka, maka Allah tidak dinamakan dengan Al-Makir misalnya, yang maha membalas makar, tidak. Jadi nama pasti mengandung sifat, tetapi sifat belum tentu mengandung nama. Ini yang bisa kita bahas. Tidak terasa sudah hampir 40 menit kita bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, istiqamah dalam menuntut ilmu. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.